السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadailish Sahabah, kitab tentang keutamaan-keutamaan sahabat, bab yang ke-32. Babu min fadaili Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bab di antara keutamaan Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas ibn Malik adalah dari kaum Ansar. Ya, dari kaum Ansar, dan dia juga salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jabirun wa Anas wa zaujatun Nabi. Jabir dan Anas, atau wa Anasun wa Jabir wa zaujatun Nabi, kata As-Suyuti rahimahullahu taala. Kita baca hadis yang pertama, 6322. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس عن أم سليم أنها قالت رضي الله عن أنس عن أم سليم رضي الله تعالى عنهما أنها قالت يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. Ini hadis yang pertama tentang keutamaan Anas ibn Malik. Anas bin Malik ini adalah anak Ummu Sulaim. Ya. Anak Ummu Sulaim. Imam Muslim membawakan hadis ini dari Qatadah, muridnya Anas. Beliau meriwayatkan dari Anas, dan Anas meriwayatkan dari ibunya Ummu Sulaim. Ya. Annaha qalat, bahwa Ummu Sulaim berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khadimuka Anas. Pelayanmu adalah Anas. Ya, pelayanmu adalah Anas. Maksudnya Anas akan menjadi pelayanmu. Ya, akan menjadi pelayanmu. Dan kecerdasan Ummu Sulaim, ya, sebagai seorang wanita Ansar yang tidak memiliki banyak harta, yang tidak memiliki banyak harta untuk dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesampainya beliau di Madinah hijrah. Nampak sekali dalam kasus ini, wanita-wanita Ansar datang menyambut Nabi membawa berbagai hadiah dari pakaiannya, dari peralatan rumah dan yang lain-lainnya. Ya, sementara dia datang menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apa-apa, tetapi dia cerdas bagaimana dia bisa membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Maka dia datang, dalam riwayat yang lain dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki harta untuk dihadiahkan kepadamu. Hanya yang saya miliki anak ini, yaitu Anas. Maka dialah pelayanmu." Ya. Khadimuka Anas, yang menjadi pelayanmu semenjak hari ini adalah Anas. Ternyata yang dia lakukan keberkahannya sangat luar biasa. Yang dia hadiahkan kepada Nabi waktunya lama. Hadiah-hadiah yang lain yang diberikan oleh orang-orang Ansar atau wanita-wanita Ansar waktunya sebentar. Yang dia hadiahkan kepada Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Bermanfaat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Nabi sangat mencintainya. Makanya di sini ketika Ummu Sulaim datang meminta kepada Nabi doa untuk Anas, setelah menyatakan ini adalah pelayanmu, khadimuka Anas, ud'ullaha lah. Ini juga di antara keberkahan yang ia dapatkan dengan hadiahnya, yaitu doa Nabi. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, doa Nabi adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh para sahabat, mendapatkan doa dari Nabi SAW. Banyak para sahabat yang langsung meminta doa kepada Nabi, baik yang nampaknya tidak membutuhkan apa-apa, ya, tetapi dia tetap datang meminta doa dari Nabi, keselamatan, keberkahan, ataupun yang memang membutuhkan, seperti orang yang buta. Ya, datang seseorang yang buta kepada Nabi untuk meminta doa, bukan meminta disembuhkan, tetapi meminta Nabi berdoa. Ya, datang seorang Arab Badi meminta kepada Nabi agar dia berdoa meminta hujan. Datang seorang wanita yang berpenyakit ayan, epilepsi, meminta kepada Nabi doa agar dia sembuh, dan yang lain-lainnya, dan yang lain-lainnya. Seperti sekarang ini, Ummu Sulaim datang membawa anaknya yang ketika itu berusia 10 tahun. Ya, menyerahkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini hadiahku untukmu, jadikanlah anakku ini sebagai pelayanmu dan doakanlah dia. Ud'ullaha lah." Maka Nabi SAW pun mendoakannya, dan inilah doa Nabi untuk Anas. Apa doa Nabi untuk Anas? Allahumma akthir malahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Ya, banyakkanlah hartanya. Wa waladahu, dan banyakkanlah anak keturunannya. Wa barik lahu fima a'taitahu. Dan ini yang menjadi standar dari nikmat yang sebenarnya, nikmat yang hakiki, yaitu keberkahan. Punya harta banyak tidak berkah, bencana, ya, petaka, bumerang yang membawa kepada kesengsaraan akhirat. Banyaknya dihisab, ya, halalnya dihisab, haramnya diangkat. Itu harta, ya, tidak lepas dari dua. Harta yang di dunia, yang kita miliki di dunia, yang halalnya akan melalui penghisaban. Makanya kata Nabi SAW, orang yang kaya di dunia itu didahului oleh orang miskin nanti di akhirat. Kenapa? Karena proses penghisabannya yang memperlambat mereka. Ya. Dan bukan berarti orang-orang kaya itu terancam untuk tidak masuk surga, tidak. Tetapi proses menghitung, mengaudit hartanya. Yang sedikit tentu tidak butuh waktu lama. Tapi kalau yang banyak, butuh waktu lama untuk menghitung dari mana didapatkan, kemana dibelanjakan. Ini akan dihitung dari A sampai Z-nya. Ini yang memperlambat. Jadi halalnya dihisab, haramnya diazab. Itulah harta dunia. Makanya Nabi SAW tidak sekedar meminta kepada Allah. Anas memiliki harta yang banyak. Begitu juga keturunan. Anak keturunan, standar nikmat pada anak itu adalah keberkahan. Ya, standar nikmat pada anak itu adalah keberkahan yang Allah berikan pada anak keturunan, bukan pada keberadaan anak. Ya, tidak sedikit dari orang tua yang menyesali punya anak. Ya, dan tidak sedikit pula orang tua yang tidak mengakui anaknya. Kenapa? Kosongnya dari keberkahan. Makanya ketika meminta keturunan, berdoa meminta keturunan, jangan lupa untuk meminta keturunan yang baik. Sebagaimana dalam doa-doa para nabi, terutama Nabi Zakaria. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Ya Allah, anugerahi saya keturunan yang saleh. Ya. Keturunan yang soleh. Karena nikmat anak keturunan itu pada kesolehan mereka. Bukan pada tingginya pangkat dan jabatan mereka. Suksesnya mereka di dunia. Dalam apapun juga, bukan. Saya masih teringat cerita ustaz kita. Ya. Yang menceritakan kejadian nyata bahwa seseorang, ya, orang tua di apa di banyak orang-orang yang mengatakan betapa beruntungnya bapak, kata orang kepadanya. Karena bapak telah berhasil, ya, mensukseskan anak bapak. Dia punya 2 atau 3 orang anak yang sukses di dunia. Yang satu pebisnis besar, sebentar-sebentar ke luar negeri untuk mengurusi bisnisnya. Yang satu seorang dokter, ya, yang juga sukses dalam ilmu kedokterannya, memiliki harta kekayaan, jabatan yang luar biasa. Ya. Ternyata bapak ini mengeluh. Ya, mengeluh karena yang dia idam-idamkan sebagai seorang tua, sebagai orang tua, adalah kesolehan anaknya. Ketika anaknya yang dia berhasil mensukseskannya dalam pandangan mata manusia, berbakti kepadanya. Dan bahkan ketika meninggal dunia, saat dia meninggal dunia, kedua anaknya tersebut tidak bersamanya. Yang satu masih di luar negeri mengurus bisnisnya, yang satu lagi ada di saat dia meninggal dunia, tetapi dia dalam perjalanan, hendak dalam melakukan perjalanan untuk seminar besar. Lalu dia berikan uang kepada tetangganya atau keluarga jauhnya, ini uang tolong urus jenazah ayah saya. Ya, tolong urus jenazah ayah saya. Ini anak keturunan yang bukanlah menjadi nikmat, dan dia musuh sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu adalah musuhmu. Ya. Ini di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Anas setelah meminta kepada Allah untuk memberinya harta yang banyak, untuk memberinya anak keturunan yang banyak. Nabi SAW letakkan setelah doa itu apa? Wabarik lahu fima a'taita, dan berikanlah dia keberkahan pada apapun yang kamu berikan ya Allah. Engkau beri dia harta yang banyak, berkahi. Engkau berikan dia anak keturunan yang banyak, berkahi ya Allah. Karena keberkahan itulah yang nikmat. Terkadang bila mana harta itu berkah, sedikit pun nikmat. Bila mana anak keturunan itu berkah, satu orang pun nikmat. Satu orang pun nikmat. Walaupun mungkin dalam pendidikan, dalam urusan dunia, tidaklah termasuk orang-orang yang sukses di mata manusia, tetapi dia adalah nikmat yang luar biasa. Cerita tentang Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang perawi hadis yang seringkali kita baca namanya dalam sanad-sanad Muslim ini, Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang tabi'in, meninggal pada tahun 104 Hijriah dalam keadaan buntung kedua tangan dan kakinya. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan dia orang yang paling bersyukur. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Lalu didatangi oleh seorang pemuda tentara penjaga perbatasan, karena dia tinggal jauh dari pemukiman orang banyak, berada di dalam tenda kemah yang lusuh, itu tempat berteduhnya. Ya, jauh dari tanda-tanda kenikmatan dunia, tetapi dia justru memohon kepada Allah dijadikan orang yang paling bersyukur. Ketika pemuda ini yang sangat heran dengan doa tadi bertanya, lalu dia mengatakan, pemuda ini mengatakan, apa alasan kamu memohon agar dijadikan orang yang bersyukur padahal tanda-tanda nikmat tidak ada pada dirimu? Kedua tangan dan kakimu buntung, tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman, ya, di dalam sebuah tenda dan kemah yang sudah tua, lusuh, ya, apa nikmat yang kamu minta kepada Allah agar kamu bersyukur kepadanya? Salah satu dari yang dia katakan adalah dia memiliki seorang anak pemuda, anaknya pemuda yang sangat berbakti. Ya, yang mengurusi dia. Dia bukan seorang yang banyak harta, kaya raya, tinggi pangkat dan jabatannya. Ya, pemuda. Dan tidak berkeluarga. Tidak mempunyai istri, tidak mempunyai anak. Hidupnya hanya untuk berbakti kepada ayahnya, yang sangat membutuhkannya. Dia mengatakan, sungguhnya anak saya itu hidupnya hanya untuk mengurusi saya. Memberikan saya makan, mengurusi ibadah saya, bagaimana saya nanti berwudu, menyiapkan semuanya, mencari makanan. Tiga malam yang lalu dia keluar untuk mencari makan, mencari hewan buruan padang pasir. Sampai malam hari ini dia tidak kembali. Saya mengkhawatirkannya. Ketika bapak tua ini, Abu Kilabah, mendapatkan atau bertemu dengan pemuda ini, dia mengatakan, saya meminta satu permintaan kepadamu, wahai anak muda, untuk mencari anak saya. Kata pemuda ini, tentara ini, bapak tua, permintaanmu tidak akan mungkin ditolak. Maka dia keluar mencari, dan akhirnya ditemukannya anak bapak tadi sudah meninggal dunia, dimangsa oleh hewan buas padang pasir. Lalu dia sendiri yang masa bersedih. Ya. Kemudian dia menggali kuburannya, dikuburkan, lalu dia menyampaikan dengan cerita tentang Nabi Ayub. Setelah cerita Nabi Ayub dan melihat betapa kuatnya kesabaran bapak tua ini, dia tidak tahu bahwa dia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, seorang ahli hadis. Dia mengatakan, sungguhnya anakmu yang saya cari itu sudah meninggal dunia. Terdengar suara teriakan kesedihan atau isakan kesedihan dari bapak tua ini. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Nah, ini yang nikmat. Ini yang dia merasakan nikmatnya. Dia mengatakan, Alhamdulillah. Ya, segala puji milik Allah yang tidak menjadikan anak saya meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Kesolehan anak itu keberkahan. Itulah nikmat yang sebenarnya. Urusan dunia, bagaimana kehidupannya, susah, ekonominya bagaimana, itu tidaklah standar. Itu bukanlah standar. Ini yang diingatkan oleh Nabi dalam doanya, wabarik lahu fima a'taitahu, dan berkahilah ya Allah Anas pada apapun yang kamu berikan kepadanya dari harta dan anak keturunannya. Ini hadis yang pertama, dan jelas-jelas menunjukkan keutamaan Anas. Pertama, dia mendapatkan kesempatan besar untuk terus bersama Nabi karena dia menjadi pelayan Nabi. Kemudian yang kedua apa? Doa Nabi SAW. Yang ketiga, doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuknya, doa yang luar biasa. Makanya umurnya panjang, anak keturunannya banyak, dan dia menjadi orang yang kaya raya dan berkah. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kedua, 6323, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana Abu Dawud qala haddathana Syu'bah an Qatadata sami'tu Anas atau sami'tu Anasan radhiyallahu anhu yaqul qalat Ummu Sulaim ya Rasulullah khadimuka Anas fadhakara nahwahu. Ini hadis yang kedua, bunyinya ya hampir sama dengan hadis sebelumnya, bahwa Anas bercerita ibunya datang membawa beliau ke Nabi, kepada Nabi, dan menyatakan, ini anak ini adalah pembantumu ya Rasulullah, dan seterusnya seperti hadis yang pertama. Ya, kita akan saya bacakan ya uraian Nawawi tentang hadis yang pertama tadi, termasuk hadis yang kedua. Kata An-Nawawi, hadza min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam fi ijabati du'aihi. Ini merupakan tanda dari kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana doanya tadi dikabulkan oleh Allah. Jadi doa yang tadi dipanjatkan oleh Nabi sesaat atau ketika Ummu Sulaim membawa Anas untuk dihadiahkan kepada Nabi sebagai pelayan dan meminta kepada Nabi untuk mendoakannya, lalu didoakan oleh Nabi, ternyata semua doa yang tadi dipanjatkan oleh Nabi dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi fadailu li Anas. Hadis ini terdapat beberapa keutamaan Anas. Wa fihi dalilun liman yufaddal al-ghani 'an al-faqir, dan ini dalil orang-orang yang orang-orang yang mengatakan orang kaya lebih utama daripada orang miskin. Ya. Orang yang yang punya harta banyak lebih utama daripada orang miskin. Karena memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Siapa yang lebih afdal, yang lebih utama? Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Ya, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas dengan panjang lebar tentang masalah ini. Siapa yang lebih utama? Si kaya yang bersyukur atau si miskin yang bersabar? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyimpulkan bahwa yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Ya. Ini jawaban yang luar biasa. Yang paling afdal dari mereka berdua yang paling bertakwa. Bila mana si kaya dalam syukurnya itu paling bertakwa, maka dia yang lebih berutama. Bila mana si miskin dalam kesabarannya yang paling bertakwa, maka dia yang paling utama. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallah atqakum." Jadi standarnya bukan pada harta kekayaan dan juga bukan pada kesabaran si miskin, tetapi pada ketakwaan mereka. Maka di sini Nawawi mengatakan hadis ini termasuk dalil orang yang mengatakan yang kaya atau si kaya yang bersyukur lebih utama. Andai kata itu tidak utama, Nabi tidak akan doakan Anas untuk mendapatkannya. Dan doa Nabi salah satu bukti bahwa itu utama. Ya. Dan memang banyak orang-orang kaya yang memiliki harta yang berlebih, rezeki yang melimpah, yang keutamaannya luar biasa. Memberi manfaat keberkahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu taala an, Nabi SAW mengatakan, "Ma nafa'ani malu ahadin, ma nafa'ani malu Abi Bakr." Tidak ada harta seorang pun yang manfaatnya banyak kepada saya melebihi harta Abu Bakar. Jadi harta itu bila mana berkah, manfaatnya luar biasa. Dan sangat mudah keluarnya untuk di jalan Allah. Selalu dibukakan oleh Allah jalan-jalannya. Apalagi sekarang bab untuk ta'awun alal birri wa taqwa itu terbuka. Ya. Kalau seandainya orang kaya itu hanya punya kekayaan dan dia hanya besar kemauannya untuk menginfakkan atau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak berkenalan atau tidak bekerja sama, tidak saling tolong-menolong dalam ketakwaan dengan orang-orang yang membukakan jalan-jalan ketakwaan untuk membukakan pos-pos di jalan Allah untuk hartanya, maka sangat sedikit keberkahan hartanya. Sangat sedikit keberkahan hartanya. Saya tidak juga bosan-bosan menjelaskan tentang pohon pahala. Ya. Yang sudah ditutup untuk sementara. Pohon pahala yang diapakan oleh panitia masjid ini untuk mendanai dakwah di jalan Allah, termasuk operasional masjid ini, semua kegiatan di dalamnya, kemudian nanti semua program-programnya dari anak yatimnya, dakwah luar kotanya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Subhanallah. Andai kata program yang seperti ini tidak ada, maka jangankan orang kaya, orang yang memiliki pendapatan biasa-biasa saja sulit untuk mencari tempat untuk bisa mempergunakan hartanya yang kegunaannya dalam jangka waktu yang lama. Kegunaannya dalam jangka waktu yang lama. Jadi dengan biaya 425 ribu, 25 ribunya itu untuk dakwah untuk penduduk yang ada di sekitar lokasi di sana, ya, sembakonya dan juga biaya yang berhubungan dengan mereka. Kemudian 400 ribunya itu sampai satu batang buah pohon tersebut membuahi, menghasilkan buah, kemudian dari hasilnya itu akan disisihkan untuk melanjutkan andai kata nanti masa berbuahnya, masa produksi dari sebatang pohon tersebut sudah habis, untuk ditanam kembali dengan hasil dari pohon itu sendiri. dan dia tidak akan berhenti. Andai kata tidak ada program seperti ini, maka kita tidak akan terpikirkan untuk membuka satu hektar lahan sawit untuk pohon pahala diinfakkan jalan Allah. Sementara dengan sebatang pohon kita bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka keberkahan dari harta seseorang terkadang dibukakan oleh orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk nata'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk nata'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian untuk yang lain-lainnya. Maka Anas bin Malik mendapatkan keberkahan harta yang luar biasa dan sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Nabi SAW, doa Nabi SAW ini memberikan semangat kepada orang yang memang memiliki kelebihan dalam mencari harta, mengumpulkan harta. Ya, jadikan ini dalil motivasi untuk semakin ya berusaha melanjutkan usaha-usaha yang sudah ada, mendapatkan harta, bisnisnya tetap dilanjutkan, upayakan untuk membersihkan praktek-praktek yang haram, ya, agar bisa harta itu menjadi harta yang berkah dan seperti yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya sebagian para ulama mengatakan orang yang kaya lebih utama daripada orang miskin. Makanya di antara para sahabat dahulu datang kepada Nabi SAW yang miskin-miskinnya, datang kepada Nabi SAW mengadu. Hadisnya sahih. Kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang yang kaya-kaya telah meraup pahala sebanyak-banyaknya, melebihi kami. Jadi mereka berlomba iri kepada orang kaya karena orang kayanya hartanya berkah. Yusalluna kama nusalli. Dalam masalah salat mereka, kami tidak bisa lebih dari mereka. Karena mereka juga salat. Kami salat sunat, mereka juga bisa salat sunat. Kami puasa sunat, mereka juga rajin puasa sunat. Kami khataman setiap bulan sekali, mereka juga khataman. Apa yang bisa kami lebihkan diri kami dari mereka? Ya. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Sehingga kami tidak bisa lebih. Tetapi mereka wayatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka mampu untuk bersedekah dengan kelebihan rezeki mereka. Adapun kami tidak. Jadi boleh orang miskin iri kepada orang kaya yang seperti ini. Tetapi kalau iri dengan orang kaya karena banyaknya harta, sama dengan di zaman Qarun. Ya, di zaman Qarun orang-orang yang tidak kaya, orang-orang yang memiliki kekurangan harta, iri kepada harta Qarun. Karena Qarun keluar membawa, memboyong semua hartanya. Memperlihatkan kepada orang banyak. Banyak orang-orang yang iri. Tetapi ketika Qarun dihukum oleh Allah, baru mereka sadar. Ternyata harta kekayaan itu bukanlah nikmat yang sebenarnya. Jadi boleh iri dengan orang yang seperti ini. Kayanya, kekayaannya berkah. Maka para sahabat, iri. Karena mereka lebih dengan hartanya. Bersedekah. Nah, ini yang juga mendukung ya. Jadi jangan sampai kita yang sudah punya usaha yang menghasilkan harta yang banyak, ya, meninggalkan usaha tersebut, kemudian menyibukkan diri dengan sesuatu sehingga berkurang harta, menganggap bahwa untuk ke surga itu lebih baik tidak punya harta. Nah, kalau memang sudah punya usaha, maka jadilah seorang pengusaha yang hartanya berkah. Karena Nabi SAW doakan Anas, banyakkan hartanya. Banyakkan hartanya. Tetapi dengan catatan apa? Harta yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata An-Nawawi, ya. Di situ ada dalil bagi siapa yang menyatakan bahwa orang kaya lebih utama dari orang fakir. Wa man qala bi tafdhilil faqir ajaba an hadha bi anna hadha qad da'a lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi an yubarika lahu fi wa mata burika fihi lam yakun fihi fitnah wa lam yasul bi sababihi darar wa la taqsir fi haqqin wa la ghairi dhalika min al-afat allati tatatarraqu ila sa'id al-aghniya bi khilafi ghairi wa fihi hadha al-adab al-badi' wa huwa annahu idha da'a bi shay'in lahu ta'alluqun bid-dunya yambaghi an yudamma ila du'aihi talabul barakati fi wasiyanata wa nahwihi. Ya. Juga faedah yang ada dalam doa Nabi tadi, bahwa ketika meminta dunia kepada Allah, jangan lupa tambahkan apa? Keberkahannya. Jangan lupa minta keberkahannya. Ini faedah yang luar biasa dari doa Nabi ini. Kalau memang minta kaya, minta keberkahan dalam kekayaan. Kalau memang menginginkan, ya, nampak bahwa dengan jabatan, kedudukan kita memberi manfaat, jangan lupa minta keberkahan pada kursi tadi. Berkahilah kursi saya itu ya Allah. Berkahilah jabatan, kedudukan saya tersebut. Kalau memang melihat bahwa dengan pangkat, jabatan, kedudukan itu dia bisa berbuat, maka mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada zatnya tidak terletak keberkahan mutlak, tapi yang berkahnya adalah ketika digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu uraian An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. 6324 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Hasyim bin Al-Qasim qala haddatsana Sulaiman an Thabitin an Anas radhiyallahu taala an qala daqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram khalati faqalat ummi ya rasulallah khuwaydimuka ud'u Allah lahu قال فدعا لي بكل خير وكان في آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. Ini juga masih hadis yang sama, tetapi sebelumnya ada redaksi, ada cerita. Doa hadis yang sama dengan hadis yang sebelumnya, tetapi di awalnya, di pangkalnya ada cerita. Kata Anas, Nabi SAW pernah datang ke rumah saya. Dakhala Nabi SAW alaina. Datang ke rumah kami. Di rumah itu, ya, ada saya. Wa ma huwa illa ana. Ada beliau. Dan ada ibunya, Ummu Sulaim. Dan ada Ummu Haram, bibinya. Ya, ada Ummu Haram, bibinya. Dan dalam sebagian riwayat yang pernah kita baca, bahwa mereka ini, Ummu Sulaim dengan Ummu Haram yang kakak beradik ini, hidup di sebuah rumah. Maksud sebuah rumah itu kan di dinding, kemudian nanti mereka punya rumah-rumah sendiri di dalamnya. Jadi itu yang dimaksud dengan satu rumah. Ya, satu rumah. Ada rumah sendiri di sini rumah, tapi mereka itu dikelilingi oleh pagar. Maka bisa diungkapkan dengan satu rumah. Di dalam rumah tersebut saat itu ada Anas, ada ibunya Ummu Sulaim, ada bibinya Ummu Haram. Ya. Faqalat ummi, maka ibuku berkata, ya Rasulullah, ini pelayanmu, pelayan kecilmu, khuwaidimika. Khuwaidimika sama dengan khadimuka tadi, tetapi di sini lebih lembut lagi dengan mengatakan ini pelayan cilik. Pelayan kecilmu, doakanlah dia ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mendoakan saya untuk mendapatkan semua kebaikan. Fada'ali bi kulli khairin. Ini yang kemarin sempat kita katakan, bahwa ketika mendoakan seseorang, maka ketika misalnya ingin mendoakan seseorang, gunakan doa-doa yang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan semua kebaikan. Semoga Allah berkahi hidupmu, berkahi pekerjaanmu, berkahi semuanya, anak keturunanmu, memasukkan kamu ke surga, mengampuni dosamu, memberi kesehatan. Pokoknya itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wada ali bi kulli khair. Maka Nabi mendoakan semua kebaikan untukku, dan di akhir dari doanya itu tadi, doa yang diucapkan Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Allah banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anak keturunannya, dan berkahilah dia padanya. Dan ini juga termasuk catatan yang tadi belum kita sampaikan, bahwa ternyata memiliki banyak anak salah satu dari apa yang diinginkan oleh agama. Andai kata punya banyak anak itu bukan tuntunan atau bukan yang diinginkan oleh agama, maka Nabi tidak akan mendoakan Anas untuk memiliki banyak anak. Anaknya, anak cucunya sampai 103 orang. Bahkan sekian banyak anak-anaknya yang dia, karena dia panjang umurnya, didoakan oleh Nabi lebih 100 tahun. Ya. Jadi banyak anak dan cucunya yang dia kuburkan. Ya. Banyak anak-anak dan cucu-cucunya yang dia kuburkan sementara dia masih berumur panjang. Ini Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Jadi memiliki banyak anak, salah satu yang diinginkan oleh Islam dari pemeluknya. Dalilnya ini, Nabi mendoakan Anas untuk memiliki banyak anak, tetapi dengan catatan berkahnya. Yang juga mendukung ini, catatan ini adalah hadis Nabi SAW, tazawwajul waluda alwaduda fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi SAW berbicara kepada laki-laki, ya, wahai para laki-laki, nikahilah wanita-wanita yang menyukai punya banyak anak. Bukan subur ya, karena banyak wanita yang subur tapi tidak suka punya banyak anak. Tapi wanita yang suka punya banyak anak. Al-wadud, ini kriteria yang kedua, yang penyayang. Dan pandai membuat suami dan anak-anaknya sayang kepadanya. Dia penyayang dan dia pandai untuk disayangi. Ya, sikapnya. Ini yang makna, dua makna dari wadud. Jadi ini juga menguatkan bahwa memiliki keturunan yang banyak termasuk salah satu yang diinginkan oleh agama, karena Nabi mengatakan demikian. Karena nanti di akhirat saya berbangga dengan banyaknya jumlah kalian dengan para nabi, di hadapan para nabi. Mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Dan memang umat Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Lebih banyak daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu tambahan dari doa Nabi SAW, maka yaitu memohon kepada Allah agar memberikan Anas anak yang, anak keturunan yang banyak. Oh iya. Iya. Berarti di atasnya ya, 6324 yang sekarang tayang sebentar ini kita baca, 6325. Yang 6324 ini hanya sanad, ya, dibawakan kembali oleh Imam Muslim hadis yang sama dengan sanad yang baru. Kata Imam Muslim, haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Muhammad bin Ja'far qal haddatsana Syu'bah an Hisham bin Zaid sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul mithla dzalik. Sama dengan bunyi hadis sebelumnya. Baik. Setelahnya 6326, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Abu Ma'nin Ar-Raqashi qala haddatsana Umar bin Yunus qala haddatsana Ikrimah qala haddatsana Ishaq qala haddatsani Anas radhiyallahu an qala ja'at bi ummi ummu Anas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad azzaratni binisfi khimariha wa raddatni binisfihi faqalat ya Rasulullah hadha Unaisun ibni qad ataituka bih yakhdumuka fad'ullaha lah faqala Allah faqala Allahumma akthir malahu wa waladah qala Anas fa wallahi inna mali lakathir wa inna waladi wa walada waladi la yata'aduna ala nahwil mi'atil yawma. Ya. Ini hadis yang hampir sama, cuma sekretariknya agak sedikit berbeda. Intinya sama, tetapi bunyinya berbeda. Ya. Kata Anas bercerita, ibu saya, ja'at bi ummi. Ibu saya membawa saya, yaitu Ummu Anas. Ummu Salim itu juga dipanggil dengan Ummu Anas, karena memang anaknya Anas ini. Ya. Dibawa oleh Ummu Anas atau Ummu Sulaim Anas kepada Nabi, wa qad azzaratni bi nisfi khimariha. Dia menyelimuti, ya. ya, menyarungkan atau bukan menyelimuti, ya, menyarungkan saya dengan sebagian khimarnya. Ya. Khimar itu jilbab yang dalam, kain yang diturunkan dari atas ke bawah. Jadi sebagiannya disarungkan ke Anas, ya, karena masih kecil, disarungkannya. Waraddatni binisfihi, dan separohnya lagi sebagai selendang, ya, dililitkan. Jadi satu kain panjang untuk menjadi apa, menjadi jilbab ibunya itu digunakan untuk menjadi sarung Anas, kemudian dililitkan ke atas untuk selendangnya, saking panjangnya. Anas itu masih, ketika itu masih berumur 10 tahun kira-kira, sekitar itu. Jadi itu pakaian yang dipakaikan oleh Anas, oleh Ummu Sulaim kepada Anas, yaitu jilbabnya, ya, kain yang menutup bagian atas badannya, sebagian disarungkan, sebagian diselendangkan, seperti kain sari, ya kan? Kira-kira seperti itulah, disarungkan sebagian, sebagiannya untuk dililitkan di bagian di atas pundaknya. Itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada Anas ketika membawa anaknya kepada Nabi. Faqalat ya Rasulullah, hadza Unais, kata beliau, ini ya Rasulullah, ini Unais. Unais ini asal namanya kan Anas, tapi terkadang orang bahasa Arab ini luar biasa. Ketika seseorang ingin memanggil dengan panggilan yang sayang, panggilan sayang, terkadang digunakan dengan ungkapan seperti ini. Ya, misalnya namanya Anas, nanti di huruf tengah nama anaknya tadi ditambahkan ya. Ya, jadi pangkalnya diberubah menjadi berbaris dhamma. Ya, berbaris dhamma. Misalnya Muhammad, Muhaimid, ya, seperti itu. Muhaimid, Anas, Unais, Fatimah, Futaimah. Ya, ini panggilan untuk menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Ini dalam bahasa Arab namanya tarhim. Makanya Aisyah, tidak tahu apakah riwayatnya benar, ketika dipanggil dengan Humaira, ya, apa saya ini sebagai contoh apa benar riwayatnya, tapi contoh dari penggunaan perubahan nama dengan uslub seperti ini untuk menunjukkan kasih sayang, ya, untuk menunjukkan kasih sayang. Makanya ibunda Anas mengatakan Unais, padahal namanya Anas. Ya. Hadza Unais ibni qad ataituka bih. Saya bawa kepadamu, yakhdumuka, akan menjadi pelayanmu atau melayanimu. Maka doakanlah dia. Lalu Nabi SAW pun berdoa untuk Anas dengan doa yang tadi. Setelah doa tadi diceritakan oleh Anas, maka Anas pun melanjutkan cerita. Ini tambahan dari riwayat yang sebelumnya. Kata Anas, fawallahi, maka demi Allah. Jadi doa Nabi itu makbul. Karena Anas bercerita, maka demi Allah, innama li lakathir, sesungguhnya hartaku benar-benar banyak. Kita tahu bahwa ibundanya tidak punya harta sama sekali untuk dihadiahkan kepada Nabi, kecuali anaknya yang dihadiahkan sebagai pelayan. Menunjukkan mereka dari keluarga miskin. Karena doa Nabi SAW, maka Anas menjadi orang yang punya banyak harta. Innama li lakathir. Kemudian wa inna waladi, sesungguhnya anak-anakku, wa walada waladi, dan cucu-cucuku, belum cicit lagi ya, anaknya dan cucu-cucunya, la yata'adawna ala nahwil mi'ati al-yawma, melampaui 100. Ketika dia bercerita itu, anak dan cucu-cucunya sudah lebih 100, ya. Sudah lebih 100, 103 kalau tidak salah dalam sebagian riwayat. 103 jumlah anak dan cucunya, bukan cicit. Belum cicitnya lagi, anak dan cucunya itu sudah lebih 100. Berkat doa Nabi SAW, dan ke-100-nya itu menjadi berkah. Ya. Ya, menjadi berkah, dan banyak di antara mereka, so kata Anas, yang dia sendiri yang menguburkannya. Ya, karena umurnya juga, sebagian riwayat bahwa Nabi memohon kepadanya untuk diberi umur panjang. Berikutnya 6323. 7. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Ja'farun ya'ni bin Sulaiman anil Ja'di Abi Utsman qala haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu an qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sami'at ummi Ummu Sulaim sauta faqalat bi abi wa ummi ya Rasulullah Unaisun fada'ali Unaisun فَدَعَى لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ قَدْ رَأَيْتُ مِنْهَا إِثْنَتَيْنِ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَرْجُو الثَّالِثَةَ فِي الْآخِرَةِ. Ini hadis yang juga isinya doa Nabi untuk Anas, tetapi redaksinya sedikit berbeda. Kata Anas, suatu ketika Nabi lewat dan ibu saya mendengar suaranya. Nabi lewat di dekat rumah dan Ummu Sulaim mendengar suara Nabi, kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Nabi, tebusanmu ayah dan ibuku ya Rasulullah. Unais, maksudnya anaknya, maksudnya ini ringkas ya, maksudnya meminta doa untuk Anas. Maka Nabi pun mendoakan saya dengan 3 doa. Nabi mendoakan saya dengan 3 doa. 2 diantaranya sudah saya dapatkan di dunia. 2 dari hasil atau dari tanda makbulnya doa Nabi tadi sudah dia dirasakan oleh Anas selama hidup di dunia. Ra'aitu minha ithnataini fid dunya. Banyaknya harta dan banyaknya keturunan. Wa ana arju tsalitsata fil akhirah. Dan saya berharap doanya yang ketiga saya dapatkan di akhirat. Mungkin keberkahan dari anaknya tadi, hasil keberkahan dari banyaknya anak atau hasil keberkahan dari banyaknya harta. Ya, kalau jumlahnya sudah dia dapatkan, kemudian mungkin nilai keberkahannya itu yang diinginkannya nanti di akhirat dengan banyaknya dan harta dan keturunannya. Ya. 6328. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Nafi' qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Hammad qala akhbarana Thabitun an Anas radhiyallahu ta'ala an qala ata 'alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ghilman. قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت بها أحدا lahaddastuka ya Thabitun. Ya. Itu ini yang mungkin rahasia ya. Tadi kita sempat mengatakan bahwa yang dimaksud yang diinginkan oleh saya jadi ragu ya. Tadi kan doanya 3, 2 sudah dapatkannya di dunia, kemudian dia berharap yang ketiganya dia mendapatkan di akhirat. Di sini ada sebuah rahasia yang dirahasiakan oleh Anas. Ceritanya begini. Kata Anas, Nabi SAW menjumpai saya. Ata alayya Nabi SAW wa ana al'abu ma'al ghilman. Ketika itu saya sedang bermain-main dengan anak-anak sebaya saya. Namanya anak-anak. Umurnya 10 tahun, 11 tahun masih bermain-main dengan anak-anak. Qala fasallama alayna. Ini pelajaran juga. Maka Nabi pun mengucapkan salam kepada kami. Ya, mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan ini tuntunan. Jangan karena mentang anak-anak kita datang menjumpai mereka lalu tidak mengucapkan salam. Ya. Nabi SAW mengucapkan salam kepada kami, faba'athani ila hajah. Kemudian Nabi SAW suruh saya untuk sebuah kebutuhan. Fa'abta'tu ala ummi. Dan dengan mengerjakan perintah Nabi tadi, saya terlambat pulang ya, ke rumah ibu saya. Falamma jiitu, ketika saya sampai atau pulang ke rumah, qalat, kata ibu saya, ma habasaka, apa yang melambatkan kamu pulang? Ya, qultu, kata saya, ba'athani Rasulullah sallam li haja, Nabi menyuruh saya untuk sebuah pekerjaan atau kebutuhan. Qalat, kata ibunya, ma hajatuhu, kebutuhan atau pekerjaan apa yang diperintah oleh Nabi? Qultu, kata saya, innaha sir, sesungguhnya ia adalah rahasia. Ya, rahasia. Qalat, kata ibunya, la tuhadditsanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Kalau memang itu rahasia, maka jangan kamu ceritakan rahasia Nabi kepada siapapun juga. Ya, jadi ini sampai meninggal dunia Anas tidak bercerita. Dalam riwayat ini pun juga dia tidak bercerita. Kata Anas kepada muridnya. Siapa muridnya di sini? Thabit. Thabit ini murid terdekatnya Anas. Murid yang paling disayangi oleh Anas. Murid yang paling dikenal, kalau dalam bahasa sekarang, luar dalamnya oleh Anas. Dia mengenal betapa mulianya, betapa bertakwanya, betapa solehnya muridnya ini, sampai dia mengatakan bahwa muridnya itu adalah kunci surga. Ketika meriwayatkan hadis bahwa ada di antara manusia yang menjadi pemegang kunci-kunci kebaikan. Ya, maaf, bukan kunci surga, tapi kunci-kunci kebaikan. Kata Anas kepada muridnya, sesungguhnya Thabit ini adalah kunci kebaikan. Di sini Anas berkata kepada Thabit, Wallah, Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Nama lengkapnya, Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Kata Anas, Wallahi, ya, demi Allah, lau haddastu biha ahadan, andai kata saya bukakan rahasia ini kepada seseorang, ini menunjukkan dekatnya Anas kepada Thabit. Andai kata saya membukakan rahasia Nabi ini kepada seseorang, maka kaulah Thabit orang yang pertama yang saya bukakan rahasia ini, tetapi tidak boleh. Ini rahasia Nabi. Andai kata boleh saya sampaikan kepada seseorang, maka engkaulah orangnya. Ini menunjukkan bahwa Thabit benar-benar bahwa Anas benar-benar mengenal kesolehan, ketakwaan, kemuliaan muridnya Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Hadis terakhir. Ya. 6329 Imam Muslim mengatakan, haddatsana Hajjaj bin Syair qala haddatsana Arim bin Al-Fadl qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Abi yuhaddithu an Anas bin Malik radhiyallahu an qala asarra ilayya Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam sirran. Kata Anas, sesungguhnya Nabi SAW menyampaikan sebuah rahasia kepadaku. Fama akhbartu bihi ahadan ba'du. Dan tidak pernah saya sampaikan kepada seorang pun setelah itu rahasia tersebut. Walakad sa'alatni anhu ummu Sulaim fama akhbartuha bihi. Bahkan ibu saya sendiri meminta untuk disampaikan rahasia itu kepadanya, saya tidak sampaikan. Dan bahkan dalam riwayat sebelumnya, andai kata ada orang yang akan saya sampaikan rahasia itu kepadanya, maka Thabitlah orangnya. Tetapi Nabi Anas tidak menyampaikan, dan kita tidak tahu apa yang dirahasiakan oleh Nabi kepada Anas. Bisa jadi itu makna dari doa tadi, semoga yang ketiga itu menjadi bahagian saya di akhirat. Menjadi bahagian saya di akhirat. Bisa jadi itu kesana perginya, dan bisa jadi yang lain. Dan kita tidak bisa mereka-reka. Yang jelas ini merupakan keutamaan Anas, di mana Nabi mengetahui bahwa dia pemegang rahasia, dan Nabi SAW mendoakan doa-doa yang luar biasa untuk Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ya. Itulah pelajaran kita pada kesempatan ini. Dan pada halaman 414, ya, di situ ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian di ujungnya juga, di akhir syarah pada halaman 415, ya, ketika Nawawi mensyarahkan doa Nabi tadi, perkataan Anas, sesungguhnya anakku dan anak dari anak-anakku melampaui jumlah 100. Maksudnya jumlah anak cucu Anas lebih dari 100 orang. Di dalam Sahih Al-Bukhari yang berasal dari hadis riwayat Anas, disebutkan bahwa ia turut menguburkan anak cucunya sebanyak 120 orang sebelum Al-Hajjaj bin Yusuf berkuasa. Sebelum meninggal dunia, dia sudah menguburkan 120 orang anak dan cucunya. Saking banyaknya keturunan Anas bin Malik berkat doa Nabi SAW, dan semuanya keberkahan. Itulah pelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua.